Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat bertemu dan bersua dengan para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian di acara kita, acara penyujuk hati ini, sebagaimana biasa setiap harinya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membukakan pikiran kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dilakukan dengan secepat-cepatnya, karena kita tidak pernah tahu bahwa kita kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang tantangan Al-Qur'an, ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik Arab, kepada orang-orang kafir jahiliyah, untuk membuat Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la'inni jitama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana hum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-88 ini memberikan keterangan kepada kita bahwa Allah menantang orang-orang non-muslim, siapa saja, untuk membuat Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia saja yang ditantang oleh Allah, akan tetapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Allah mengatakan, "La ini jitama'atil insu wal jinnu, coba kumpulkan jin dan juga manusia untuk membuat Al-Qur'an seperti ini." Ya. Kalau tidak bisa kalian, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang memiliki kedudukan yang tinggi, keahlian dalam bidang bahasa, ya, syair, ya, yang begitu sangat terkenal pada saat itu, coba buat Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak ada yang menyahuti tantangan itu. Allah kembali menantang, ayo kumpulkan seluruh kekuatan kalian, semua para ahli syair, ahli bahasa, berkumpul untuk membuat Al-Quran. Ternyata tidak ada juga satupun yang berani menjawab tantangan itu. Tidak juga sanggup, ayo kumpulkan kekuatan kalian yang lain, makhluk gaib pun ikut, tidak ada masalah, ya, kumpulkan jin, syaitan, makhluk halus, ya, untuk ikut sama-sama kalian membuat Al-Quran. Kalau memang sanggup, akan tetapi ternyata tidak ada yang sanggup untuk memenuhi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ini membuktikan bahwa memang Al-Qur'an itu benar-benar merupakan karya dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia, buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu bisa ditiru. Ya. Ada orang-orang Arab pada saat itu yang berusaha untuk membuat tandingan seperti ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan al-qari'ah mal qari'ah, ya. Al-qari'ah, apakah kamu tahu apa gitu al-qari'ah? Ya, dia kemudian membuat yang senada dengan ini, ad-dibda wa ma adraka ma dibda, katanya. Kodok, kamu tahukah kamu apakah itu kodok? Tapi ternyata, ya, syair yang berusaha dia buat menandingi Al-Quran ini malah tidak mendapatkan penghargaan apapun dari orang lain. Dianggap suatu bahasa yang tidak memberikan manfaat apapun sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Kita juga pernah mendengar satu kisah misalnya, ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran di hadapan orang Badui, yang pada saat itu menceritakan tentang Allah memberikan hukuman kisas, hukuman potong tangan bagi para pencuri. Tetapi ketika dia di penghujung ayat, dia mengatakan wallahu ghafurur rahim. Orang Arab Badui ini kemudian mengatakan, ini kalam siapa? Perkataan siapa? Sahabat ini mengatakan, ini adalah perkataan Allah, kalam Allah. Orang Arab tadi mengatakan, tidak mungkin ini perkataan Allah. Kemudian dia ulangi lagi si sahabat ini tadi, tapi pada ujung ayat dia merefleksi kesalahannya. Oh, salah tadi, bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim. Ya, barulah orang Arab Badui itu mengatakan, betul, ini adalah benar-benar kalam dari sang pencipta. Sahabat ini kemudian mengatakan, apakah Anda membaca Al-Quran, wahai orang Arab Badui? Dia mengatakan, saya tidak baca Al-Quran. Dari mana Anda tahu bahwasanya tadi saya salah membaca Al-Quran sehingga Anda mengkritik saya? Dijawab oleh orang Arab ini tadi, Anda membaca suatu ayat yang menceritakan tentang Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan. Tetapi Anda menutup wallahu ghafurur rahim. Tidak mungkin, ya, ketika berbicara tentang ayat hukuman, Allah mengatakan Allah itu dia maha pengasih lagi maha penyayang, tidak cocok. Tetapi kalau Allah mengatakan wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, itu baru cocok dengan pembicaraan tentang ayat Al-Quran. Ya, itu baru cocok tentang pembicaraan tentang ayat hukuman ini. Ya, jadi memang sebenarnya kita pada akhirnya kembali menyadari bahwa benar-benar sebagaimana di dalam keterangan ayat sebelumnya, illa rahmatan mir rabbik, bahwa Al-Qur'an itu benar-benar merupakan suatu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu betul-betul merupakan karunia yang besar Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia untuk kebaikan manusia. Jadi sangat disayangkan kalau di dalam hidup ini masih banyak di antara kita yang jauh dari Al-Quran atau bahkan tidak mengenal Al-Quran sama sekali, karena itu artinya kita sudah berusaha untuk jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan memberikan gambaran secara lebih lanjut tentang keterangan ayat kita pada hari ini. Silakan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini sudah sangat luas tadi dijabarkan oleh Ustaz Perdana. Dengan dimulai firman Allah, Qul la inni istama'atil insu wal jin. Ayat ini sudah disampaikan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, kata Jibril, seandainya kumpullah jin-jin itu seluruhnya, manusia itu juga seluruhnya, untuk menandingi kemampuan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu menandingi Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menerima Al-Quran tersebut. Rasulullah setelah menerima Al-Quran itu menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, maka banyaklah para sahabat itu menghafal Al-Quran dengan baik. Ayat ini juga untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat menandinginya. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada mampu manusia untuk menandinginya. Bukan saja Al-Quran, bahkan nyamuk yang sekecil itu ciptaan Allah, semut yang sekecil itu ciptaan Allah juga, tidak ada orang yang mampu untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah digalang kekuatan, baik itu datangnya dari manusia, baik itu datangnya dari jin manapun, tentu mereka tidak akan sanggup, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam firman-Nya, la ya'tuna bimitslih, tidak akan dapat mereka datangkan bimitslih. Ini artinya serupa dengan Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun satu sama lainnya menggabungkan diri juga tidak akan mampu. Begitulah rahasia Al-Quran ini, ada rahasia yang sangat hebat, yang sangat canggih, yang tidak ada didapatkan dalam kitab apapun, karena ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun dapat kita sandarkan melalui rujukan di dalam Al-Quran. Bahkan ilmuwan-ilmuwan juga banyak sangat menemukan ayat-ayat Al-Quran, padahal mereka itu setelah 13 abad atau 12 abad yang silam baru menemukan penemuan-penemuan mereka. Padahal Al-Quran sudah menggambarkan sejarah global tentang penemuan-penemuan mereka tersebut. Contoh kecil seperti Big Bang, ledakan yang sangat keras terjadinya dunia tersebut, mereka temukan ini pada tahun 417 pada abad ke pada tahun 17 pada tahun 17 pada abad ke pada abad ke-19. Padahal Al-Quran 13 abad yang silam telah memberikan pengertian atau pengetahuan melalui firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30 tentang kejadian dunia ini, bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan sangat-sangat rincinya. Itulah, begitulah Al-Quran yang Allah turunkan, tidak saja sebagai pedoman hidup kita yang kita jalankan, tapi bermanfaat bagi kita. Secara langsung kita dapat rasakan kemanfaatan itu disebabkan kita dapat menekuni dan mendalami Al-Quran tersebut. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang digambarkan oleh Ustaz Fajrul, bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik buat mereka, akan tetapi mereka malah menolak hal-hal seperti ini. Tapi satu hal yang harus kita pahami benar-benar, bahwa memang benar-benar Al-Qur'an itu merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah ini dengan semaksimal mungkin? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita akan mampu menyejukkan perasaan kita. Kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mencoba untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dari situ kita akan bisa mendapatkan bagaimana Allah memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sama seperti kalau orang beli mesin cuci atau beli TV, tentunya ada buku petunjuk. Buku petunjuk ini untuk memberikan pedoman dan petunjuk arahan apa yang harus dilakukan oleh si pembeli terhadap barang yang dibelinya. Begitu juga dengan Al-Quran, merupakan kitab pedoman dan petunjuk kepada kita semua tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini agar kita bisa bahagia dan selamat baik di dalam kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah dengan mengembangkannya secara lebih baik, yaitu menghafal Al-Quran. Ya, komputer itu tidak sulit untuk menemukan berbagai file karena memang sudah diprogram kian untuk menemukan file-file yang kita inginkan. Tinggal tekan satu ayat misalnya yang senada dengan ayat itu bisa keluar. Ingin mencari satu kata, ayat-ayat kata-kata yang senada juga bisa kita temukan. Begitu juga kalau kita menghafal Al-Quran, maka untuk mengeluarkan memori Al-Quran dari dalam pikiran kita itu merupakan suatu hal yang jauh lebih mudah dibandingkan kita hanya sekedar membaca dan memahami tapi tidak menghafal Al-Quran. Yang terakhir sekali adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang digambarkan oleh istrinya Aisyah, bahwa kana khuluqul Quran, bahwa tindak tanduk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gambaran daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita mampu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai akhlak kita di dalam kehidupan ini, karena pada saat kita mampu melakukannya, itu artinya kita sudah bisa dijadikan sebagai hamba yang sangat disayangi dan sangat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.